Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Para ikhwati dina azani wa sikumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita masih mendapatkan berbagai nikmat darinya, terutama ada nikmat sihah, nikmat sehat wal farah, kemudian nikmat sempat. Dua nikmat ini yang dalam hadis sudah dijelaskan, kaum muslimin banyak yang terlena terabaikannya. Kemudian nikmat terbesar adalah nikmatul iman wal Islam. Mudah-mudahan kita tetap akan bisa terus berpegang teguh dengan nikmat ini sampai akhir hayat kita semuanya. Tentunya kita harus ada upaya bagaimana kita akan bisa agar kita bisa istiqomah di atas petunjuknya. Bila kita terus untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama ini, kemudian mengamalkan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Dengan itu insyaallah kita akan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, di antaranya beliau pernah menyatakan dalam kitab yang masyhur Miftahu Dari Sa'adah bahwa manusia ketika mereka mampu menggunakan akalnya, menundukkan kepada hawa nafsunya, maka ia akan bisa menjadi makhluk yang paling mulia, bahkan kemuliaannya melebihi kepada para malaikat. Tetapi apabila manusia hawanya yang kemudian mendukkan kepada akalnya, maka sebaliknya, maka ia akan menjadi makhluk yang paling rendah, bahkan lebih hina dibandingkan binatang. Untuk menunjukkan bahwa manusia bisa menjadi makhluk yang paling mulia, kemuliaannya melebihi kepada para malaikat, maka kita sampaikan sedikit bahasan dari beliau kitab, atau yang kita ambil dari kitab Miftahu Dari Sa'adah, ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Kita ambil dari tinjuan yang ke-29, Al-Wajhut Tasi' wal 'Ashrun, berisikan penjelasan tentang surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 kurang lebih. Yang belum mengambil faedah dari situ, kita baca yang belum sampaikan. Ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya dengan nikmat yang besar ini, dan agar Allah disyukuri dengan nikmat yang Allah karuniakannya, yaitu nikmat ilmu. Maka di antaranya beliau menjelaskan annahu subhanahu wa ta'ala lamma akhbara malaikatahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menghabarkan kepada para malaikatnya bi annahu yuridu ayaj'ala fil ardi khalifatan, bahwasanya Allah berkehendak untuk menjadikan khalifah di muka bumi ini. Qalulahu, kemudian para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini nanti Allah menghabarkan kepada para malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan khalifah fil ardi. Maka kemudian para malaikat bertanya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaa'ikah wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jadi Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini mengkhabarkan para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah fil ardi. Nah, kemudian para malaikat bertanya, ataj'al fiha ma yufsidu fiha, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu man yufsidu fiha, orang yang akan berbuat kerusakan di dalamnya, di bumi itu, wa yasfiku dima, kemudian akan mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sementara kami para malaikat terus bertasbih kepadamu, memujimu, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa pekerjaan para malaikat selalu bertasbih, bertasbih, bertahmid, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Allah ditanya demikian, Allah menjawab, qala inni a'lam ma la ta'lamun. Allah berfirman, inni a'lam, sungguh aku mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak tahu. Kemudian kata Allah, wa 'allama Adam al-asma, kemudian Allah mengajarkan kepada Adam al-asma, nama-nama kullaha, semuanya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah, kemudian Allah mengungkapkannya kepada para malaikat. Faqala, maka Allah berfirman, ambiuni biasma'i haula, habarkan kepadaku, sampaikan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang nama-nama itu, in kuntum shodiqin, kalau memang kalian benar. Kalau memang kalian pernyataannya benar. Di mana para malaikat pernyataannya apa? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang hanya akan berbuat kerusakan di bumi, dan seterusnya. Ini pernyataan malaikat. Kemudian Allah berkata demikian. Kemudian seterusnya, setelah Allah kemudian bertanya kepada mereka untuk membuktikan ucapan mereka, para malaikat, ambiuni biasma'i haula in kuntum shadiqin, coba sekarang jelaskan kepadaku, sampaikan, habarkan kepadaku tentang nama-nama itu semuanya, kalau memang pernyataan kalian benar. Maka para malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau kemudian mereka, para malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma'allamtana, kecuali yang telah kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguh adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini yang akan diambil faedah sedikit oleh Imam Luqman al-Juzi rahimahullah. Ya. Kemudian karena waktu tidak panjang, wa bayanu fadil ilmi min hadhil qisah min wujuh. Dan penjelasan tentang keutamaan ilmu dari kisah ini, kisah di dalam ayat tadi, min wujuh, ada beberapa tinjuan. Ada beberapa tinjuan. Ahaduha annahu subhanahu wa ta'ala radd 'ala al-malaikah lamma sa'aluhu kaifa ya'al fil ardi man hum atwa'lahu wa haqa'iqiha atwa'lahu minhu faqala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian tinjauan pertama, annahu subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di sini kemudian mengkantar kepada para malaikat. Ya. Membantah kepada malaikat, menjawab kepada malaikat, lamma sa'alu, setelah para malaikat bertanya kepada Allah, kaifa yaj'al fil ardi, bagaimana mungkin Allah akan menjadikan di bumi ini man hum atwa lahu minhu, orang yang kami-kami ini lebih taat daripada dia. Ya. Jadi para malaikat mengaku lebih taat daripada dia. Maka mana mungkin Allah akan menjadikan makhluk yang seperti itu? Maka Allah kemudian menjawab, inni a'lam ma la ta'lamun. Sungguh aku adalah, aku Allah mengetahui yang kalian tidak tahu. Fajabu sa'alahum, maka di sini Allah kemudian menjawab pertanyaan mereka, bi annahu ya'lam min bawatinil umur, bahwasanya Allah zat yang maha mengetahui batin segala urusan, segala sesuatu, segala perkara. Wa haqa'iqiha, dan Allah itu maha mengetahui hakikat segala sesuatu. Ma la ya'lamuna, apa yang para malaikat tidak tahu. Wa huwal alimul hakim, dia Allah memang zat yang maha alim, hakim. Ya. Kemudian fadhahara, kenyataannya nampak muncul min hadil khalifah, min hadal khalifah, kenyataannya muncul kemudian dari khalifah ini, min khiyari khalqih, makhluk yang terpilih, yang menjadi pilihan Allah, makhluk yang terbaik. Ya. Warusulih, utusan-utusan Allah. Wa anbiya'ih, para nabi. Wa salihi ibadihi, kemudian hamba-hamba Allah yang salih. Wa syuhada wa salihin, kemudian para syuhada salihin. Wa ulama wa tabaqati ahli ilmi wal iman, kemudian para ulama dan segala tingkatan ahlul ilmi dan ahlul iman. Man huwa khairum minal malaikah, yang mereka semuanya lebih baik dari para malaikat. Ya. Jadi kemudian di sini Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya Allah kemudian membuktikan kenyataannya, ya, anggapan malaikat Adam itu adalah akan menurunkan manusia yang hanya akan berbuat kerusakan bumi saja. Ya. Kemudian Allah tes, para malaikat enggak mampu. Kemudian Allah menyatakan, ini alam mala ta'lam. Aku Allah tahu yang kalian tidak tahu. Nah, kenyataannya muncul. Ya, kemudian dari hadal khalifah, dari khalifah ini, dari Adam ini, makhluk-makhluk yang menjadi pilihan Allah, utusan-utusannya, para nabi, hamba-hamba Allah yang soleh, syuhada, solehin, ulama dengan segala tingkatannya, dan para ahlul iman. Yang kata Imam Ibnu Qayyim, yang man huwa khairun minal malaikah, yang itu semuanya, mereka semuanya, para rasul, para nabi, ya, kemudian para anbiya, salihi ibadih, para hamba Allah yang salih, syuhada salihin, dikatakan khairun minal malaikah, lebih baik dari para malaikat. Ini kata beliau akan dijelaskan kemudian. Kemudian wadhahara min iblis, kemudian kenyataan kemudian muncul dari iblis. Ya, iblis tadinya adalah termasuk dari jajaran para malaikat dalam suatu tafsir. Man washaru alamin, makhluk yang paling jahat di alam semesta ini. Faharaja subhanahu hada wa hada wal malaikah lam yakun laha ilmun la bihada wala hada wala bima fi khalqi adam wiskanil arda min al hikamil bahirah. Kemudian maka kemudian Allah mengeluarkan ya dari ini jadi dari Adam keturunan yang banyak, dari iblis kedemikian. Wal malaikah lam yakun laha ilmun, sementara malaikat tidak ada ilmu sama sekali. La bihadza wal bihadza, tidak pula tentang ini, tidak pula tentang ini. Wala bima fi khalqi Adam, tidak pula dalam hal penciptaannya kepada Adam. Allah, para malaikat enggak tahu. Ya. Kalau Allah kemudian akan mencipta Adam menjadi khalifah di bumi, kemudian bagaimana nanti, malaikat enggak tahu. Tapi para malaikat kemudian sudah menyatakan adaj'al fiha mayusdu fiha dan seterusnya. Kemudian iskanil arda, kemudian mereka juga tidak tahu iskanil arda, di dalam Allah menempatkan manusia di bumi ini, itu Adam di bumi. Minal hikamil bahirah, bahwa di sana ada hikmah-hikmah yang nyata. Hikmah-hikmah yang nyata. Nah, ini poin pertama. Ya, bahwa di dalam poin pertama ini Imam Qayyim mengkanter pernyataan malaikat yang mereka menyatakan adaj al fiha mayusdi wa yasukdima, di mana Allah Zat yang Maha Tahu tentang maksud Allah menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu yang pertama. Kemudian poin kedua, tinjauan kedua, annahu subhanahu wa ta'ala lamma arada idhara tafdili Adam wa tamyizi wa fadlih wa mayyazahu alaihim bil ilmi, mayyazahu alaihim bil ilmi fa'allamahu al asma kullaha thumma 'arama lil malaika faqala ambiuni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Kemudian tinjauan kedua, annahu subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lama arada idhara tafdili Adam, setelah Allah berkehendak untuk idhar, apa idhar pak? Untuk menunjukkan tentang keutamaan Adam, wa tamyizih, dan menunjukkan tentang istimewaannya, wa wadlih, dan keutamaannya, mayyazahu alihim bil ilmi, maka Allah kemudian memberi pembeda keistimewaan kepada Adam ya, bil ilmi, dengan ilmu. Ilmu di mana malaikat tidak tahu ya. Fa'allamahu al-asma, maka Allah kemudian mengajarkan kepada Adam al-asma, nama-nama semuanya. Kemudian malaikat, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kemudian mengemukakan, bertanya tentang nama-nama tadi kepada malaikat. Ternyata malaikat tidak bisa menjawab. Ya. Allah katakan, "Ambiuni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin." Sampaikan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang nama-nama itu bila memang kalian pernyataannya benar. Ya. Kemudian ja'a fi tafsir, di dalam tafsir dijelaskan annahum qalu, bahwa para malaikat la yahluqa, bahwa para malaikat berkata la yahluqa rabbuna khalqan huwa akram alaihi minna wa dhannu annahum khairun wa afdal min al khalifah alladhi yaj'allahu fil ardi. Dalam tafsir dijelaskan oleh Imam Qayyim rahimahullah, qalu, siapa berkata, para malaikat, la yahluqa rabbuna khalqan huwa akram alaihi minna. Wah, Allah Rabb kita tidak mungkinlah akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kita. Nah, jadi setelah Allah menghabarkan kepada para malaikat bahwa ini jailun fil ardi khalifah, ya. Kemudian para malaikat di antara mereka saling berbincang. Ini dalam tafsir yang lain, ya. Dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim di sini. La yahlaqu rabbuna halqan huwa akram 'alaihim minna. Wah, enggak mungkinlah Allah itu akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kita. Ini dalam tafsir. Sebab kalimatnya dalam pertanyaan ataj'alu fiha ma yusdi wa yasudi ma. Anggapannya para malaikat merasa lebih mulia. Ya. Maka dalam tafsir kata Imam Qayyim menyatakan la yahlaqu rabbuna halqan huwa akram minna. Enggak mungkinlah Allah Rabb kita akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kita. Ini anggapan para malaikat. Fadhannu, maka mereka para malaikat punya anggapan, punya keyakinan annahum khairun wa afdal minal khalifah alladhi yaj'alullah fil ardi. Maka mereka para malaikat mengira, mengaku, ya, mendakwakan diri mereka annahum khairun, bahwasanya mereka para malaikat lebih baik, wa afdal, lebih mulia minal khalifah, dibandingkan khalifah yang Allah jadikannya di muka bumi ini. Ini anggapan para malaikat dalam tafsir. Falamma amtahanahum bi'ilmin ma'allamahu li hadzal khalifah. Maka setelah Allah menguji mereka para malaikat, ya, untuk mengilmui apa yang telah Allah ajarkan kepada al-khalifah. Seulang, setelah Allah menguji kepada siapa? Kepada malaikat. Tentang bi'ilmin, tentang suatu ilmu. Ilmu yang mana? Ma'allamahu li hadzal khalifah. Ilmu yang telah Allah ajarkan kepada khalifah ini. Aqarru bil 'ajzi wa jahila ma lam yu'allamu. Kemudian, seorang aqarru bil 'ajzi wa jahli ma lam yu'allamu. Jadi setelah Allah menguji kepada para malaikat, ambiyuni bi asma'i haula in kuntum shodiqin. Para malaikat menyatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu selain yang telah Kau ajarkan kepada kami. Ya. Nah, setelah Allah uji mereka demikian, maka aqarru, para malaikat mengakui bil 'ajzi, akan kelemahan diri mereka, wa jahli ma lam ya'lamu, dan jahilnya mereka terhadap perkara yang belum diajarkan kepada mereka. Faqalu, maka kemudian para malaikat menyatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hina idzin, maka ketika itu adhara lahum fadla adam bima khasubihi min ilmi. Maka ketika itu adhara lahum, Allah menampakkan kepada mereka, Allah memperlihatkan kepada mereka para malaikat tentang keutamaan Adam bima khasubihi min ilmi, dengan apa yang Allah khususkan untuk Adam minal ilmi, dari ilmu. Jadi Allah di sini kemudian menampakkan kepada para malaikat tentang keutamaan Adam alaihissalam. Apa keutamanya? Yaitu Allah memberikan khususan kepada Adam dengan ilmu. Faqala, maka Allah berfirman, ya Adam, ambi'um biasma'ihim, falam ambahum biasma'ihim, dan seterusnya. Aqaru lahu bil fadli. Maka kemudian Allah firmankan, ya Adam, wahai Adam, ambi'um biasma'ihim, sampaikan kepada para malaikat itu tentang nama-nama itu semuanya. Maka setelah Adam memberikan kabar kepada para malaikat tentang nama-nama itu semuanya, akhirnya aqarru lahu bil fadli, para malaikat mengakui keutamaan Adam alaihissalam. Ini poin kedua, ialah bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan keistimewaan terhadap Adam dengan ilmu. Ilmu yang para malaikat tidak tahu. Yang paling kan para malaikat tidak mengetahuinya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Annahu subhanahu lamma an 'arrafahum fadla Adam bil ilmi. Wa 'azhim an ma'rifati ma'allamu qala lahum alam aqul lakum Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu tubtuna wa ma kuntum taktumun. Kemudian yang ketiga, annahu subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lamma an 'arrafahum fadla Adam, setelah Allah menunjukkan kepada para malaikat, memberitahu kepada malaikat tentang keutamaan Adam bil ilmi, itu dengan keutamaan ilmu. Wa'adzihim an marifati ma'alamahu, dan Allah tunjukkan tentang ketidakmampuan mereka, para malaikat, untuk mengetahui yang Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam. Qalalahum, kemudian Allah berfirman kepada mereka, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, bukankah aku telah berkata kepada kalian bahwa saya mengetahui semua yang gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa alam ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku Allah mengetahui apa yang kalian nampakkan dan yang kalian sembunyikan. Ini pernyataan Allah Azza wa Jalla. Fa'arafahum subhanahu wa ta'ala nafsa bil ilmi, maka Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada para malaikat tentang sifat ilmu yang ada pada dirinya. Wa annahu ahata ilman, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla ilmunya meliputi bidohirihim wa batinihim, tentang yang dohir pada mereka dan yang ada pada batin mereka. Wa bi ghaibis samawati wal ard, dan tentang ilmu yang gaib, tentang perkara-perkara yang gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Fata'arafa ilaihim bi sifatil ilmi, maka Allah secara langsung otomatis memberitahu kepada mereka, memperkenalkan kepada mereka para malaikat bi sifatil ilmi, tentang sifat ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'arafahum fadla nabiyyih, dan Allah memperkenalkan kepada para malaikat, memberitahu kepada para malaikat fadla nabiyyih, keutamaan nabinya. Wa kalimihi, dan kalimullah. Jadi Adam termasuk kalimullah ya. Sebab Allah berkata langsung pada Adam ya. Maka disebut kalimullah. Apa keistimewaan keutamanya? Bil ilmi, akan adanya ilmu yang dimiliki oleh Adam alaihissalam. Wa'adzihim amma adahu Adam, dan ketidakmampuan para malaikat amma adahu Adam, tentang apa yang Allah telah berikan kepada Adam minal ilmi, dengan pemberian ilmu. Wakafa bihadza syarafan lil ilmi, cukuplah dengan ini. Wakafa bihadza, cukuplah dengan ini, syarafan lil ilmi, yang menunjukkan akan kemuliaan ilmu ya, yang menunjukkan kemuliaan ilmu. Ini pada poin ketiga. Jadi poin ketiga ini Allah, apa, Imam Qayyim menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepada para malaikat akan keutamaan, kelebihan yang dimiliki oleh Adam alaihissalam. Dan Allah menunjukkan juga tentang ketidakmampuan mereka para malaikat, tentang ilmu yang dimiliki oleh Adam alaihissalam. Ya. Maka dengan ini menunjukkan bahwa Adam memiliki keutamaan, keistimewaan yang melebihi para malaikat. Karena apa? Karena ilmu yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam. Ya. Di selain ini menunjukkan bahwasanya Adam lebih mulia dibandingkan malaikat. Terbukti kemudian di dalam kisah setelah Adam menyebutkan nama-nama kepada para malaikat, Allah firmankan usjudu li Adam fasajadu ila iblis. Kalian sujudlah kepada Adam. Sujud tahiyah ya, sujud penghormatan. Maka serentak para malaikat sujud kepada Adam. Kecuali iblis. Iblis tidak mau. Ya. Jadi iblis ada di sana. Yang dari situ maka di antara ulama ada yang menyatakan pada dasarnya iblis asal-asalnya adalah dari jajaran para malaikat. Ya, termasuk malaikat yang punya ilmu, alim, tetapi kemudian sombong. Ada yang menjelaskan demikian. Wallah alam. Sebab ketika Allah firman kepada para malaikat, Usjudu li Adam fasajadu ila iblis. Kalian sujudlah kepada Adam, serentak para malaikat sujud, kemudian iblis yang tidak mau. Ya. Ini apa namanya? Iblis. Jadi asalnya dari jajaran para malaikat. Wallahu alam. Kemudian tinjauan yang keempat sedikit. Annahu subhanahu wa ta'ala ja'ala fi Adama min sifatil kamal. Maka nabi afdal min ghairihi min al makhluqat. Warada subhanahu wa ta'ala ayudhira lil malaikatihi limalaikatihi fadlahu wa syarafahu. Fadhara lahum ahsana ma fihi wa huwa ilmuh. Fadalla ala anal ilma asyrafu ma fil insan. Wa anna fadlahu wa syarafahu innama huwa bil ilmi. Kemudian annahu subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala fi Adam telah menjadikan pada diri Adam min sifatil kamal, apa, sebagian sifat-sifat yang sempurna. Maka nabihi afdal, yang ia dengannya menjadi afdal, menjadi lebih utama min wiri dibandingkan yang lainnya minal makhlukat, dari makhluk-makhluk yang ada. Jadi yang keempat ini tinjauan beliau, Allah jadikan Adam atau pada diri Adam itu sifat-sifat, tapi kalimatnya pakai min, jadi sebagian sifat-sifat yang sempurna, sebagian ya. Yang dengan sifat itu dia menjadi lebih utama dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Yang dimaksudnya adalah para malaikat. Wa arada subhanahu wa ta'ala ayyudhira li malaikatihi, dan Allah di dalam ayat tadi berkehendak untuk memperlihatkan kepada para malaikat fadlahu, tentang keutamaan Adam. Wa syarhu, dan tentang kemuliaannya. Kemuliaannya. Fadhara lahum ahsana ma fi. Maka Allah kemudian menunjukkan kepada para malaikat ahsana ma fihi, hal yang terbaik yang ada pada diri Adam. Ya. Apa? Wa huwa ilmuhu, yaitu ilmu yang dimiliki oleh Adam alaihissalam. Seulang. Ya. Jadi Allah di sini kata Imam Qayyim telah menjadikan pada diri Adam memiliki sifat yang sempurna, termasuk memiliki sifat-sifat atau sebagian sifat yang sempurna. Di antara adalah sifat ilmu. Dan Allah berkehendak untuk memperlihatkan kepada malaikat-malaikatnya tentang keutamaan Adam. Wa syarhu, tentang kemuliaannya. Fadhara lahum, maka Allah kemudian menampakkan, menunjukkan kepada para malaikat apa? Ahsana ma fi, hal yang terbaik yang ada pada Adam. Apa itu? Wa huwa ilmu, yaitu ilmu yang dimiliki oleh Adam alaihissalam. Ya. Fadalla ala anna ilma asyrafu ma fil insan. Maka dengan ini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah asyrafu ma fil insan, hal yang paling mulia yang ada pada manusia. Jadi ilmu itu merupakan hal yang paling mulia. Annal ilma asyrafu ma fil insan, ini bahwasanya ilmu itu hal yang paling mulia yang ada pada manusia. Jadi kalau demikian, kalau seandainya manusia sudah tidak punya ilmu lagi, jadilah menjadi makhluk yang amat rendah. Ya, amat rendah. Nah. Imam Qayyim masya Allah dalam memaparkan, menggali ya, tentang utama ilmu yang digali dari Al-Quran, yang digali dari hadis-hadis, masya Allah, luar biasa. Ini kedalaman Imam Qayyim al-Jauziyah. Cuma kadang untuk membaca kitab beliau ya cukup waktu, ya cukup waktu. Dan kadang-kadang pelik. Ya, jelimet kadang-kadang. Ini kata Imam Qayyim al-Jauziyah bahwa hal yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia adalah al-ilm, ilmu. Wa anna fadlahu wa syarafahu innahu wa bil ilmi, dan bahwasanya keutamaan Adam, keutamaan manusia, wa syarafu, dan kemuliaan manusia, innama huwa bil ilmi, tidak lain adalah dengan ilmu. Nah, dengan ilmu. Jadi kalau demikian kita bisa memahami bahwa ilmu ini adalah hal yang paling penting bagi kita semuanya. Kalau kita ingin menjadi makhluk yang mulia, ya. Kalau kita ingin menjadi makhluk yang mulia, kita harus memiliki ilmu. Karena maka para ulama, ya mungkin semuanya lah, menganjurkan, kita yakin semua ulama sama, menganjurkan, menekankan ya, kepada kaum muslimin, termasuk kita semuanya, agar kita betul-betul ada kesungguhan di dalam tafakufiddin. Ya. Cuma ini perkara yang rata-rata kaum muslimin ini kelihatannya sulit, ya, sulit, ya, kita bisa merasakan karena beberapa kali karena sibuknya kita, rasa capeknya kita kerja seharian kadang-kadang, atau banyak pekerjaan yang numpuk, nah, akhirnya kita malas untuk tafakufiddin. Padahal kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla itu tergantung ilmu yang kita miliki. Tentunya ilmu yang nafi, ya, ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Tetapi karena memang karena banyak godaan, ya, banyak fitnah-fitnah dunia, sehingga banyaklah kaum muslimin kemudian mengabaikan perkara ini. Ya, kadang-kadang saking tidak tahunya, atau kadang-kadang tahu tetapi kemudian tidak kuat dengan adanya fitnah dunia, sehingga kadang-kadang dunia mengalahkan hal yang paling penting. Ya. Padahal ilmu adalah hal yang menjadi ciri khas manusia, ciri khas manusia, nah, ciri khas al-sunnah secara khusus. Ini ilmu. Nah. Tetapi karena kadang-kadang banyak fitnah, banyak godaan yang kemudian menjadikan kita kadang-kadang lengah untuk punya kesungguhan, keseriusan di dalam tafakufiddin, di dalam talabul ilmi. Padahal antum insyaallah atau kita semuanya telah banyak mungkin membaca, mungkin juga ngaji, ya, ta'allum, belajar di berbagai ustadz. Kita telah tahu tentang kedudukan ilmu ini dan wajibnya menuntut ilmu ini, ya, tetapi kemudian kadang-kadang kita mengabaikannya. Ini secara selintas kita baca saja, kita tidak menambah banyak keterangan karena waktunya singkat dan insyaallah dengan diterjemahkan cukup, ya, cukup insyaallah, sehingga kita tidak banyak menambahkan keterangan yang lain. Kemudian sebagai penutup terkait dengan adanya surat edaran dari bupati, ya, yang melanjutkan surat edaran dari gubernur Jawa Tengah yang isinya adalah insya Allah kita telah tahu semua, kita supaya katalah seolah-olah mengadakan lockdown apa, ya, kita supaya 2 hari Sabtu dan Ahad besok supaya kita di rumah. Nah, di rumah. Kegiatan ibadah pun sampai ditekankan supaya di rumah masing-masing. Maka dengan itu kita bukan dengan terpaksa, ya. Bahasanya tidak dengan terpaksa, karena apa? Kalau terpaksa berarti taatnya terpaksaan. Padahal mentaati waliul amri umara adalah kewajiban. Kita telah tahu tafsir dari surat yang Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul walil amri minkum, wahai orang yang beriman atiullah, kalian taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, taatlah kepada rasulnya, walil amri minkum, kemudian ulul amri minkum. Penjelasan Imam Nasir As-Sa'di rahimahullah di antaranya dalam tafsir beliau, ketika Allah menyatakan atiullah wa atiur rasul, atiur rasul ada wawu, kemudian ada fi'il yang diulang, atiullaha wa atiur rasul. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada rasul sama dengan ketaatan kepada Allah, mutlak sifatnya. Tidak ada tawar-menawar. Ya. Kemudian walil amri minkum, kemudian cukup pakai wawu dan tidak mengulang fi'il. Ya. Kan di depan ada ati'ullah wa ati'u ar-rasul. Tidak wa ati'u apa? Ulil amri minkum, tidak demikian. Tapi cukup wa ulil amri minkum. Ya. Ulil amri minkum. Imam Nasir As-Sadi menjelaskan dalam tafsir beliau di antaranya kurang lebih penjelasan beliau. Inilah niscaya rahasia. Nah, kata beliau. Rahasia di mana Allah itu tidak mengulang fi'il ati'u ulil amri, tidak mengulang fi'ilnya. Rahasia di mana ketaatan kepada ulul amri itu muqayyad, tidak mutlak. Tidak mutlak. Kalau ketaatan kepada Allah mutlak. Ketaatan Rasul mutlak, hati Allah wa hati Rasul mutlak. Tidak ada tawar menawar. Ya. Tapi kepada ulul amri minkum itu muqayyad. Paham ya muqayyad ya? Ada ketentuan. Ada ketentuan. Yalah apa? Innama tu'ah fil ma'ruf. Tidak lain yang namanya ketaatan itu adalah fil ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang baik. Nah. Jadi kalau kita taat kepada ulul amri, kepada umara. Dalam perkara-perkara yang baik ini termasuk minal ibadah. Nah. Kita pahami seperti itu. Minal ibadah. Termasuk ibadah kepada Allah SWT. Ini yang kebanyakan masyarakat tidak paham. Banyak masyarakat yang tidak paham bahwa taat berumrah fil ma'ruf. Ingat catatannya fil ma'ruf. Dalam perkara ma'ruf itu adalah termasuk ibadah kepada Allah SWT. Sebab Allah berfirman. Atiullaha wa ati rasul hulil amri minkum. Ya. Jadi kita di sini ya tentu harus paham bahwa dalam melaksanakan ketaatan kita kepada umrah itu adalah kita meyakini bahwa itu adalah termasuk bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah, sekarang perintah untuk yang tertera dalam edaran itu ma'ruf atau apa tidak? Hah? Ma'ruf apa tidak? Nah, kita yakin bahwa berdasarkan penelitian para ahli medis bahwa corona itu memang bisa menular lewat kerumunan orang dan sebagainya. Singkatnya bahwa itu adalah sudah sesuai. Itu adalah suatu upaya untuk menekan supaya corona ini tidak terlalu banyak berkembang. Ya. Karena maka itu termasuk bagian daripada al-ma'ruf. Nah, karena maka kita maksudnya mentaati kepada umrah ini bukan dalam keadaan terpaksa. Maka kadang-kadang ada yang dengan terpaksa saya. Nah, ini tidak demikian. Karena dalam rangka untuk mentaati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Tidak terpaksa. Karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kita hendaklah kemudian memahami bahwa perintah dari pemerintah itu. Karena kita meyakini bahwa itu termasuk perkara yang ma'ruf. Ya, kita harus mentaati kepada umur kita semuanya. Makanya kita hendaklah kemudian berusaha untuk. Ya karena perintahnya kita supaya apa-apa di rumah, kegiatan di rumah, ya kita kemudian berusaha untuk tetap di rumah. Ya. Mas di rumah ya tidak di dalam rumah terus ya. Ya mungkin di halaman, di belakang itu terus fil bait ya. Ya. Tidak berarti kalau pengertian di rumah itu di dalam rumah kamar terus. Kalau ada orang tanya, ya fulan, abimu di rumah enggak? Ada di rumah. Apa di rumah dari di dalam terus gitu? Enggak. Mungkin lagi di halaman, tapi tidak berangkat kerja kemana, tapi di rumah. Jadi itulah insya Allah pahaman di rumah itu seperti itu. Tidak berarti di kamar terus, ya. Tidak keluar rumah sama sekali. Ya bolehlah keluar rumah, tapi ya hanya di lingkungan rumah sendiri. Itu saja sekedar tadkirah dari ana, mudah-mudahan ada faedah. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan penyakit corona ini yang memang barangkali diakui lah itu menyulitkan kepada umat manusia. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia ini. Negara-negara maju saja kemudian kesulitan menghadapi penyakit corona ini. Maka kita tidak cukup hanya dengan kita ikhtiar secara medis ya, ikhtiar secara medis atau ikhtiar secara ikhtiariah yang Secara zahir kita harus ada upaya lain, ialah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahuwataala, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahuwataala, banyak bertobat kepada Allah Subhanahuwataala. Dengan itu insya Allah kita akan diselamatkan, dan mudah-mudahan Allah akan bersegera mengangkat musibah ini yang menimpa kepada bangsa kita secara umum. Ya. Sebab kalau kita dalam keadaan terus banyak maksiat, niscaya Allah sulit, ya. Allah mungkin tidak akan berkenan untuk mengangkat musibah yang menimpa ini. Itu yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.